ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Qosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang keadaan di padang mahsyar. Terakhir manusia yang kita baca, manusia mendatangi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman Azza wa Jal. Thumma ya'tuna Musa, kemudian manusia mendatangi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan pada Musa, sesungguhnya Allah mengajakmu berbicara dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Ini diantara keistimewaan Taurat. Itu di hadis dikatakan bahasanya Allah sendiri yang menuliskan Taurat dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Musa beralasan kalau dia pernah membunuh nyawa, padahal Musa tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Hal itu adalah kejadian bahasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang sangat hebat. Karena min asyati rijal, dia adalah seorang laki-laki yang sangat kuat. Wa aqwahum, dan sangat kuat. Satu hari ketika pemuda Musa ketika itu melatih dua orang yang sedang kelahi. Satu orang itu dari golongannya Musa, itu dari Bani Israel, dan satunya dari musuhnya Musa, yaitu dari Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, yaitu dari orang Kipti, penduduk asli Mesir. Adapun Bani Israel ada di Mesir gara-gara dibawa oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Musa itu setelah Yusuf. Ya, maka Bani Israel mendatang. Yang asli dari penduduk Mesir adalah Kipti. Maka alladhi min sya'atihi, maka laki-laki Bani Israel dari golongannya Musa minta tolong pada Musa untuk menghadapi musuhnya, yaitu orang Kipti. Artinya satu Bani Israel, orang Bani Israel diminta kepada Musa agar menolongnya dan membantunya untuk mengalahkan hadha rajul, seorang Kipti. Maka Musa kemudian meninju. Maka Musa meninju orang yang statusnya musuhnya Musa, yaitu orang Kipti, dan sekali tinju qadha alaih, orang itu mati. Artinya halaka wa mata, dia mati dan mati biwak zatin wahidatin, dengan sekali tonjokan dari Musa. Tentu ini menunjukkan bahasanya Musa adalah seorang yang kuat, syadidah dan betul-betul kuat. Sekali tonjok orang bisa mati. Kemudian ketika orang itu mati, Musa menyadari ini keliru. Hadza min amali syaitan, kata pemuda Musa. Ini adalah tindakan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Kemudian pagi harinya Musa menjumpai kawannya yang kemarin sore minta tolong. Nabi Musa jumpai atau pemuda Musa menjumpai, dia ribut lagi dengan orang lain yang juga orang Kipti lagi. Maka Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat yang ke-18, maka minta tolong kepada Musa, maka orang yang bil amsi, kemarin sore, minta tolong kepada Musa, yastasakhihuhu, berteriak memanggil Musa. Lantas Musa berkata pada orang tersebut, kemarin kelahi, sekarang kelahi lagi. Maka Musa komentari pada orang yang hobi kelahi semacam ini, innaka laghawiyun mubin, sungguh engkau orang yang sesat yang nyata. Artinya kemarin engkau ribut dengan seseorang, sekarang ribut dengan orang lain. Meskipun demikian, Musa berkeinginan untuk menonjok orang Kipti tersebut, orang Kipti yang kedua ini. Faqala al-Israili, maka orang Kipti tersebut mengatakan, aturitu an taqtulani, apakah engkau ingin membunuhku? Kama qatalta nafsan bil amsi, sebagaimana kemarin sore engkau membunuh dan menghilangkan satu nyawa. Wa kana an-nasu, dan masyarakat ketika itu sedang mencari-cari siapakah yang membunuh orang Kipti kemarin sore. Fa fatina lidzalika al-fir'auni. Maka tadi faqala al-israili itu harus artinya harusnya al-fir'auni gitu ya. Fafatina lidzalika al-fir'auni, maka rombongannya Fir'aun yaitu orang Kipti cermat menangkap hal ini. Berarti ini orangnya. Fa akhbarana salantas, dia pun mengkabarkan pada banyak orang bahasanya musalah pembunuhnya. Fa syahid, maka yang jadi sisi pendalilan bahasanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam beralasan kepada orang-orang yang memintanya agar berdoa kepada Allah pada kiamat. Dia beralasan tidak layak dengan alasan dia pernah menghilangkan nyawa yang Allah tidak memerintahkan Musa untuk menghilangkan nyawa tersebut. Maka Musa merasa bersalah, padahal pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan tidak sengaja. Musa sekedar nonjok dan tidak mengira kalau nonjok itu bikin mati, namun ternyata mati. Ini kategorinya pembunuhan tidak sengaja. Dan pembunuhan tidak sengaja statusnya kalau dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dosa, cuma ada kewajiban untuk membayar diat alias ganti rugi. Meskipun demikian, Musa merasa itu satu kesalahan yang menyebabkan dia tidak layak untuk berdoa kepada Allah di hari itu. Kemudian orang-orang pun pergi menemui Isa alaihi salatu wasalam dan mengatakan pada Isa, Anda adalah firman Allah dan roh Allah. Yang dimaksud dengan Isa adalah firman Allah artinya engkau diciptakan dengan firman Allah yaitu kun. Yang dimaksud Isa itu adalah roh Allah artinya engkau adalah salah satu roh istimewa yang Allah ciptakan. Maka Nabi Isa beralasan namun tanpa menyebutkan kesalahan. Artinya beliau tidak menyebutkan satupun alasan yang menyebabkan beliau merasa tidak layak berdoa. Namun beliau mengarahkan manusia untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa mengatakan, "Pergilah temuilah Muhammad. Dia adalah seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang dulu dan yang belakangan." Akhirnya orang-orang pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berdiri untuk kemudian bersujud, meminta kepada Allah untuk diizinkan berdoa, maka diizinkan. Lantas Nabi pun berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah segera memulai persidangan. Maka beliau pun berdoa meminta kepada Allah untuk kepentingan banyak orang, hatta yaqda bainahum, sehingga segeralah ada keputusan untuk nasib orang-orang yang berdiri lama di padang mahsyar. Maka dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, disebutkan bahasanya amanah dan rahim itu berdiri di dua sisi sirat. Dan sirat di akhirat nanti adalah satu jembatan yang memanjang di atas yang terbentang di atasnya neraka. Ulama berselisih pendapat tentang jembatan ini, apakah dia jembatan yang luas ataukah jembatan yang sempit. Dijumpai satu hadis yang mengatakan kalau sirat itu lebih tipis daripada sehelai rambut, namun lebih tajam dari pedang sebagaimana dalam riwayat Muslim. Meskipun demikian orang bisa lewat di atasnya. Kok bisa? Jawabannya gampang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan perkara akhirat jangan disamakan dengan perkara dunia. Apa yang nampaknya mustahil di dunia itu bisa satu adalah satu hal yang bisa saja mungkin di akhirat. Dan di sebagian hadis disebutkan kalau dia adalah satu jalan yang menggelincirkan dan bikin terpeleset. Di samping itu, jembatan ini memiliki ganju-ganju. Ya, ada besi-besi yang bengkok ujungnya, yang tugasnya menyambar orang-orang yang lewat, dan itu bisa tersambar dan tidak, bi'amalihim, tergantung dengan amalnya. Maka ada orang yang bisa disambar oleh ganju tersebut, fayul kafinar, lantas dicampakkan di neraka. Atau yang bisa lewat cepat seperti sekejap kilat. Ada yang lewat seperti orang yang menunggang unta atau seperti angin yang bertiup. Ini semua hasabat darajatihim, tergantung derajatnya di sisi Allah dan tergantung amal solehnya ketika di dunia. Tajribihim a'maluhum, karena yang bikin lari di atas sirat itu adalah amal, amalnya, bukan karena dia pandai berlari. Dan tidak, di dunia jago lari, namun ketika amalnya tidak mendukung membuat dia bisa lari, boleh jadi di sirat nanti bagiannya merangkak, padahal di dunia jago lari. Dan apa tolak ukur cepat dan tidak di sirat di akhirat? Maka jawabannya, orang yang selama di dunia itu semakin cepat untuk komitmen dan mengamalkan jalan Allah yang tidak kelihatan, itulah ajaran Quran dan Sunnah. Ya, maka dia adalah orang yang demikian cepat, semakin cepat mengikuti syariat Allah, maka nanti di sirat atau di jembatan yang konkret di akhirat, maka dia akan semakin cepat lewatnya. Maka kecepatan meniti jembatan konkret itu berbanding lurus dengan kecepatan meniti jembatan abstrak, jalan yang abstrak. Jalan abstrak yang abstrak ada di dunia, dan jembatan konkret itu ada di akhirat. Maka ketika di dunia adalah ketika seorang itu semakin mudah untuk tunduk, mudah untuk sami'na wa atho'na, kemudian beramal. Mudah, semakin besar semangatnya untuk sami'na wa atho'na. Begitu tahu segera beramal tanpa basa-basi, tanpa nanti-nanti. Maka ini akan berbuah semakin cepat meniti sirat di akhirat nanti. Namun sebaliknya, orang yang lamban-lamban dalam mengamalkan syariat di dunia, nanti-nanti, besok-besok, tobatnya nanti kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, ya, nanti, maka ketundukannya terhadap syariat ditunda sampai pensiun, sampai sudah punya rumah, sampai sudah punya anak, sampai sudah punya cucu, dan seterusnya. Ini namanya lamban dalam beramal. Maka yang lamban dalam beramal terhadap syariat di dunia, maka dijamin nanti di akhirat juga batian, jadi orang yang lamban jalannya di atas sirat. Dan doa para rasul di hari itu, di hari lewatnya orang di atas sirat, para rasul berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka semuanya mengkhawatirkan dirinya, karena masalahnya bukan masalah yang remeh, masalahnya masalah yang berat. Manusia di padang mahsyar atau ketika itu, annasu fihi asyaddu ma yakununa khaufan, orang demikian luar biasa takutnya, dan ketakutan itu baru hilang setelah orang itu bisa melewati sirat dan sampai ke surga, baru takutnya hilang. Dan di antara manusia ada yang dikumpulkan dalam neraka jahanam dan diazab sesuai dengan amalnya. Tentang siapakah orang yang meniti sirat dan lewat sirat, orang kafir yang tulen kafir itu tidak naik di sirat ini, tidak lewat di atas sirat. Namun orang kafir itu yadhabu bihim, dibawa pergi menuju neraka sebelum sempat naik meniti sirat. Maka mereka pergi menuju jahannam, menuju neraka, wa'dan, dibawa, digiring ke neraka, langsung masuk neraka. Maka yang lewat sirat hanya muslim, innama yas'aduhul mu'minuna faqat, maka yang naik untuk kemudian meniti sirat hanya orang yang beriman. Kemudian akan tapi orang yang punya dosa yang tidak diampuni bisa dipastikan akan jatuh ke dalam neraka, kemudian diadab sesuai dengan amalnya, sesuai dengan perbuatannya. Wallahu a'lam. Adapun orang yang bisa lewat sehingga sampai ujung sirat, itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, atau orang-orang yang amal-amal kejelekannya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di proses sebelumnya, di proses hisab dan di proses perhitungan amal dan di proses mizan, di proses penimbangan amal. Kemudian kita berpindah ke bab yang baru, bab yang ke-26 di Riyadhus Salihin, yang mengandung dua hal, bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman, mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim. Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-18, malil zalimina min hamim, tidak ada kawan bagi orang-orang yang zalim di akhirat nanti, tidak ada pemberi syafaat yang akan dikabulkan syafaatnya. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-71 Allah katakan, wa malil zalimina min nasir, tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Adapun hadis tentang haramnya kezaliman banyak, di antaranya hadis Abu Dzar yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi sampaikan bahasanya Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya, dan Allah jadikan kezaliman itu satu hal yang haram terjadi di antara hamba-hambanya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, waspadai perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu akan jadi tumpukan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua kata Nabi, hati-hati dengan rakus, rakus harta. Fa inna suha ahlaka man kana qablaku, karena rakus harta, rakus jabatan, rakus kedudukan, rakus dengan pangkat, itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, gara-gara rakus dengan dunia, harta, kedudukan dan pangkat, orang saling bunuh-membunuh. Dan itu sejak zaman dulu, gara-gara kemudian rebutan pengaruh, kedudukan, jabatan, maka ada orang yang tega menghabisi orang lain. Hamalahum, maka rakus itu mendorong banyak orang untuk menumpahkan darah orang lain. Dan rakus itu kata Nabi, istahallu maharimahum, mendorong orang untuk menerjang hal-hal yang haram. Yang penting dapat duit, mau itu nipu, mau itu korupsi, mau itu ngerampok, yang penting duit. Maka halal haram tidak dipedulikan. Apa sebabnya, apa akar permasalahannya? Rakus dengan dunia. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Ya, maka di bab ini judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi mencakup dua poin. Yang pertama haramnya kezaliman, yang kedua wajibnya mengembalikan hak orang yang dizalimi. Kemudian pengertian zalim, zalim dalam bahasa Arab itu artinya mengurangi. Ya, maknanya secara bahasa zalim itu mengurangi. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat yang ke-33 Allah ceritakan tentang dua kebun yang subur, atat ukulaha, maka datanglah hasil panennya secara utuh. Lam tadlim minhu syai'a, tidak berkurang sedikit pun, dengan Allah gunakan kata-kata zalim. Maka kebun tersebut setiap tahun konstan hasil panennya, tidak pernah kurang sedikit pun, dan Allah gunakan kata-kata zalim untuk itu. Wala tadlim minhu syai'a, artinya lantang kusmin husyaita, tiap tahun panen, tiap waktu panen dia panen tanpa berkurang sedikit pun. Maka ya, makna asal dari zalim dalam bahasa Arab adalah mengurangi. Dalam hal ini mengurangi hak orang lain. Dan cara mengurangi orang lain alias cara orang untuk berbuat zalim ada dua macam. Yang pertama dengan berani, tak jauh dengan lancang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua dengan menyepelekan apa yang menjadi kewajiban dan itu hak orang lain. Maka zalim itu ada dua macam. Boleh jadi dengan melakukan hal yang haram. Misalnya zalim berkenaan dengan harta. Itu boleh jadi dengan melakukan satu hal yang haram. Ini harta orang lain dirusak. Ini mobil milik orang digores. Ini kemudian duit milik orang diambil. Maka itu zalim jenis yang pertama. Zalim jenis yang kedua adalah dengan meremehkan hak orang yang itu menjadi kewajibannya. Contohnya utang. Dia punya kewajiban bayar utang, diremehkan. Sudah tahu punya utang, punya duit, bukannya untuk bayar utang, malah untuk beli kembang api malam tahun baru misalnya. Utang gak dibayar, jedar-jedar mercon atau kembang api malam tahun baru. Utangnya gak dibayar. Karena utang besok-besok. Tahun bangunan dulu. Ini zalim. Zalim dalam bentuk hak orang lain diremehkan dan tidak ditunaikan padahal itu kewajibannya. Sehingga zalim itu berputar pada dua poin. Boleh jadi bentuknya dengan meninggalkan kewajiban, kewajiban bayar utang misalnya. Atau dan yang kedua dengan melakukan hal yang terlarang, merusak harta orang, mengambil harta orang. Kemudian itu dua jenis kezaliman. Jadi berkenaan dengan sasaran kezaliman, maka zalim, kalau tadi zalim dilihat dengan cara, dilihat dari cara melakukan kezaliman, ada dua macam. Dan zalim dilihat dari sasaran kezaliman, maka ada dua macam juga. Zalim berkenaan dengan hak Allah, dan yang kedua zalim berkenaan dengan hak sesama. Dan zalim yang paling jelek adalah zalim berkenaan dengan hak Allah. Bentuknya syirik. Bentuknya dengan melakukan kemusyrikan. Karena Nabi SAW bertanya, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi katakan, anta ja'ala lillahi diddan wa huwa khalaquka. Anda jadikan bagi Allah tandingan dengan disembah-sembah, dikasih sesaji dan yang lain. Anda jadikan bagi Allah tandingan. Ada makhluk yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan, ya, menciptakan Anda adalah Allah dan bukan makhluk tersebut. Ini, maka zalim yang paling jelek, zalim terhadap hak Allah itu kemusyrikan. Bawahnya kezaliman yang bentuknya dosa besar, kemudian yang ketiga kezaliman yang bentuknya dosa kecil. Kezaliman, boleh jadi ada kezaliman bentuknya dosa kecil, ngambil duit orang 500 perak. Nyuri atau cuma 500 perak, orangnya juga tidak ribut, duit 500 peraknya diambil, itu tetap dosa. Dan dosanya nilainya dosa kecil. Dosanya nilainya dosa kecil. Maka ini zalim. Zalim dalam bentuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, namun nilainya dosa kecil. Kemudian zalim berkenaan dengan hak sesama manusia itu ada tiga macam, yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya, dalam khutbah beliau saat Hajjatul Wada. Saat Hajjatul Wada beliau, di antara khutbah yang Nabi sampaikan, Nabi katakan, darah, harta dan kehormatan itu, kehormatan kalian haram diganggu. Haram diganggu sebagaimana mulianya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Maka zalim terhadap sama manusia Nabi bagi menjadi tiga macam. Zalim berkenaan dengan darah, berkenaan dengan harta, dan berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Maka kezaliman berkenaan dengan masalah darah atau diri, maka itu kezaliman berkenaan dengan darah dalam bentuk mendzalimi orang lain dengan menumpahkan darahnya, yaitu membunuh atau dengan melukai atau semacam itu, dengan memukuli badannya, nendang, nyundul dengan kepala untuk kemudian nyundul badan orang atau yang lain. Ya, maka ini kezaliman dengan ya, kezaliman berkenaan dengan diri dan darah. Kemudian yang kedua, kezaliman berkenaan dengan harta, dengan melanggar hak orang lain dan menzalimi orang lain berkenaan dengan hartanya. Bentuknya dengan tidak mau menunaikan kewajiban, utang tidak dibayar, atau dengan melakukan hal yang haram, harta orang dirusak, harta orang dirusak. Ya, maka kezaliman berkenaan dengan harta boleh jadi dengan menolak untuk melakukan kewajiban atau dengan melakukan sesuatu yang haram terkait harta orang lain. Kemudian kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Ya, maka kehormatan itu bisa artinya istri, bisa artinya nama baik, ya, citra dan semacam itu. Itu semuanya disebut dengan kehormatan. Maka bentuk zalim kepada orang lain itu diantara bentuknya adalah zina. Adalah bentuknya diantaranya adalah zina. Zina dengan istri orang. Maka itu merusak kehormatan orang tersebut atau humu. Demikian juga atau merusak nama baiknya semacam kodaf. Menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan kalau dia pelacur atau dia lelaki hidung belang atau tuduhan-tuduhan yang lain dan semacam itu. Termasuk zalim berkenaan dengan kehormatan dan nama baik adalah bikin fitnah, berita bohong, kemudian ngerasani riba. Termasuk juga kemudian ketemu orangnya kemudian mencaci maki di depannya, apalagi dilihat banyak orang. Ya, di depan banyak orang kemudian mencaci maki. Maka ini kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Atau kemudian orang salah, ya memang salah, namun di sidang di depan banyak orang dipermalukan, disebutkan aibnya, dipermalukan di depan banyak orang. Maka ini adalah kezaliman berkenaan dengan merusak nama baik orang tersebut. Dan zalim dengan semua bentuknya hukumnya haram. Dan zalim dan cara untuk berbuat zalim secara umum Nabi disampaikan beliau bagi menjadi dua macam. Ada kezaliman dengan lisan dan ada kezaliman dengan tangan. Nabi katakan al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain, ya, terutama sesama muslim, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Maka secara umum Nabi bagi cara alat untuk berbuat zalim itu ada dua. Pertama dengan kata-kata, dengan lisan. Boleh jadi dengan bentuk olok-olokan, ejekan, ghibah, kemudian fitnah, berita bohong, atau kemudian dengan mencipir orang, ya, atau kemudian ada orang kemudian dihina dengan menjulurkan lidah. Ini semua bentuk-bentuk zalim terhadap orang dengan alat lisan atau lidah. Adapun anggota badan yang lain, anggota badan yang lain Nabi wakili dengan tangan. Ya, kenapa Nabi wakili dengan tangan? Karena tangan itu alat yang paling banyak dipakai untuk zalim. Maka dan diantara bentuk kezaliman adalah orang teriak-teriak di jam istirahat dengan alasan tahun baru misalnya, atau kemudian orang kemudian bunyikan mercon mengganggu bayi yang punya hak untuk tidur, orang sakit yang harusnya istirahat, dan orang yang selama sesiang itu capek, malam perlu istirahat. Maka kemudian bunyikan mercon atau yang lain, maka ini bentuk kezaliman. Ini bentuk kezaliman mengurangi jam istirahat orang. Zaliman asalnya mengurangi waktu istirahat orang berkurang gara-gara tindakan-tindakan semacam ini. Maka ini kezaliman. Dan kezaliman apapun bentuknya, alasan itu mau tahun baru atau yang lainnya, semuanya hukumnya haram. Semuanya hukumnya haram. Mau kemudian alasan tahun baru, alasannya kampanye, belayar-belayar motor, dalam rangka kampanye, dalam rangka bola atau yang lain, itu bentuk kezaliman. Itu bentuk kezaliman. Zalimnya pakai tangan, di player-player kan? Pakai tangan, zalim dengan tangan. Dan Allah tegaskan bahasanya orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong yang menolongnya di hadapan Allah Ta'ala, berdasarkan ayat di surat Ghafir ayat yang ke-18. Tidak ada teman dan tidak ada pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya bagi orang-orang yang zalim. Artinya pada kiamat nanti orang yang zalim tidak mendapatkan hamiman ay sadiqan, kawan dekat yang menyelamatkannya dari azab Allah. Dia juga tidak akan mendapatkan pemberi syafaat yang memberikan syafaat untuknya kemudian dikabulkan syafaatnya. Artinya di akhirat nanti orang yang zalim itu terbuang, tercampakkan, tidak dianggap. Membus, dia dibuang, artinya dicampakkan, tidak dianggap. Ini semua gara-gara kezaliman, gara-gara kemudian ghasmihi, gara-gara kemudian kezalimannya, wa udwanihi, dan kezalimannya, hobinya untuk melanggar hak-hak orang lain. Maka orang yang zalim tidak akan menjumpai orang yang bisa menolongnya pada hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 270, wa ma lil zalimina min ansar, tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Artinya orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong yang menolongnya dan mengeluarkannya dan menyelamatkannya dari azab Allah di hari itu, di hari kiamat nanti. Boleh jadi dia menang, dia selamat ya, di dunia, namun di akhirat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada doa, orang yang berdoa yang dikabulkan jika itu untuk mendoakan orang yang zalim agar segera bebas dari azab atau yang lain, itu tidak akan ada yang diterima. Maka tentu ada orang-orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan syafaat sehingga dia terbebas dari azab. Khusus untuk orang yang zalim itu dibatalkan, semua syafaat tidak diterima. Kalau itu untuk orang zalim, orang yang gemar dengan kezaliman. Dan tentu hampir-hampir tidak ada orang yang tidak berbuat zalim. Namun kaidah dalam masalah ini, seorang itu disebut dengan satu sebutan manakala dia terkenal dengannya. Terkenal dengannya. Maka siapa itu orang yang disebut dengan orang yang zalim? Ya, orang yang sering dan banyak berbuat zalim. Orang Arab punya kaidah, man aktsara syai'an urifa bihi. Siapa yang sering melakukan sesuatu, nah dia itulah yang dapat label dengannya. Adapun orang yang tidak sering, tidak dapat label. Siapa itu orang yang ngantuan? Bukan. Siapa itu orang yang dapat label ngantuan? Tidak kemudian, ya tidak ada orang yang tidak ngantuan. Pas rapat boleh jadi ngantuk, pas pengajian, pas khutbah Jumat ngantuk. Tidak ada, boleh jadi tidak ada yang terbebas. Namun kalau tidak sering-sering, tidak dapat label. Kalau tidak sering-sering, tidak dapat label. Yang dapat label ngantuan, nah itu yang terlalu sering gitu. Terlalu sering, setiap khutbah Jumat ngantuk, nah itu. Atau seandainya ada yang melek cuma sekali dua kali, yang lain ngantuk semua. Nah itu yang nanti dapat label ngantuan. Tapi kalau yang jarang-jarang, ya, kasuistik, nah itu tidak dapat label. Itu kaidah dalam masalah pelabelan. Itu kaidah dalam masalah pelabelan. Pemalas misalnya, tidak ada orang yang tidak punya rasa malas. Kadang muncul malas. Namun siapa yang dapat label pemalas? Yang kemudian terlalu sering malasnya itu. Kemarin malas, hari ini juga malas. Besok malas, besok lagi malas lagi. Terus siapa hari malas terus? Maka dialah pemalas. Tapi kalau orang yang cuma kasuistik muncul, nggak pingin ngapa-ngapain, malas ngapa-ngapain, kasuistik, maka dia tidak mendapatkan label. Maka kaidah dalam masalah pelabelan man aktsara syai'an urifa bihi. Siapa yang sering melakukan satu hal, nah dialah yang mendapatkan label hal tersebut. Maka demikian juga tak ada, boleh jadi tidak ada orang yang tidak pernah zalim. Boleh jadi zalim sama istri, sama anak, sama tetangga, sama bawahan, sama pembantu, sama pernah kemudian melakukannya. Namun beda antara yang pernah melakukannya dan yang sering melakukannya. Nah, yang mendapatkan status az-zalim, zalim itu yang sering. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat pemalit zalimin min ansar. Tidak ada satupun penolong bagi orang yang zalim. Itu orang yang sering dan gemar dan suka berbuat zalim, usil dan mengganggu. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu dzulman." Hati-hati dengan kezaliman. Artinya waspadai kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksudkan baik kezaliman berkenaan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Maka Nabi katakan, "Ittaqu dzulman." Hati-hati dengan kezaliman. Artinya jangan zalim pada siapapun. Jangan zalim terhadap diri sendiri dan jangan zalim pada orang lain. Maka di antara bentuk kezaliman, zalim terhadap diri sendiri dengan bentuk tidak menunaikan haknya. Ini sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqa. Dirimu badan punya hak, jangan diporsir. Porsir cari duit terus, lembur terus. Jadi zalim sama badan. Zalim sama badan, tidak diberi istirahat, itu juga kezaliman. Harusnya kemudian dikasih makan, tidak dikasih makan, itu zalim sama badan. Dan ingat kewajiban pertama masing-masing orang itu menafkahi dirinya sendiri, baru nafkahi istri. Nafkahi istri itu nomor dua di ajaran Nabi. Nafkahi istri itu bukan nomor satu, dirinya dikalahkan, istrinya duluan, enggak. Menafkahi istri terlebih dahulu itu nomor satu. Baru menafkahi istri, baru menafkahi anak dan seterusnya. Menafkahi diri sendiri itu artinya menunaikan haknya. Ya, dikasih makan, dikasih minum. Ya, sakit ya diberi istirahat, tidak kemudian malah dipaksa untuk beraktivitas padahal harusnya istirahat dan seterusnya. Maka janganlah kalian zalim pada siapapun, dirimu sendiri ataupun orang lain. Apa bahayanya? Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan jadi tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Maka bagi orang yang zalim pada mahsyar itu gelap. Bayangkan. Matahari demikian dekat namun petang. Namun aneh. Matahari demikian dekat. Untuk orang yang suka zalim di padang mahsyar itu tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, orang ramai, orang bingung, bangun bingung, bangun dari kubur bingung, namun petang, coba bayangkan. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah jauh-jauh. Bayangkan ya, kita tidur listrik terang. Bangun-bangun gelap. Kebelet lagi. Bangun-bangun gelap. Mati lampu dalam kondisi kebelet lagi. Ini mau keluar kok gelap sekali. Ini pintu di mana? Boleh jadi lupa. Karena tadi tidur bangun lupa posisi pintu itu di sebelah mana. Sebenarnya pintu di sebelah utara. Dia kepalanya di selatan. Namun pas bangun gelap itu dia kira pintunya di selatan. Nabrak tembok kan? Itu cuma gelap di dunia. Itu cuma gelap di dunia. Gimana bangun dari kubur gelap? Bahkan Nabi katakan zulumat, gelapnya itu tumpuk, gelapnya pekat. Bukan kemudian ya ada cahaya-cahaya dikit lah, remang-remang. Itu kan gelap tipis. Remang-remangnya hilang, gelap betulan. Tambah pekat, gelap sekali. Nah, untuk orang yang hobinya zalim di dunia, setiap tahun baru zalim sama banyak orang, ya. Maka orang yang pikir gemarnya kezaliman, setiap ada bola zalim, setiap ada kampanye zalim, maka ini kezaliman jadi kegemaran, maka itu akan jadi kegelapan yang pekat untuknya pada saat dia bangun dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangkan orang bingung, orang ketakutan, panas tapi gelap, orang seliwuran ketabrak orang dan dia tidak bisa, ini saya harus kemana karena gelap. Maka pada hari kiamat tidak ada orang yang punya cahaya kecuali orang yang Allah terangi. Adapun orang yang tidak Allah berikan padanya cahaya, famalahu min nur, maka dia tidak punya cahaya sama sekali. Wal insan, dan manusia, jika kana musliman, maka jika dia muslim, maka dia punya cahaya sesuai dengan kadar keislamannya. Akan tapi jika dia zalim, muslim namun zalim, maka dia kehilangan cahaya tersebut berbanding lurus dengan besaran zalim yang dia miliki. Karena Nabi mengatakan fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Jadi antara kegelapan adalah sirat. Ingat, sirat itu gelap kecuali orang-orang yang Allah beri cahaya. Bisa jalan sehingga tahu jalan. Jalannya ke sini, belok masuk neraka. Maka tidak semua, dan cahaya itu ada di depan seorang mukmin. Di depan seorang mukmin. Ketika dia jalan meniti sirat, maka nanti ada yang terang. Di depannya itu terang sehingga dia tahu betul jalan. Maka dia kemudian bisa jalan dengan baik. Nanti ada yang remang-remang, ada yang ini. Dan Nabi katakan, mukmin yang paling kecil cahayanya itu cuma dikasih cahaya di ujung jempol kakinya. Di sirat. Itu cuma ada kelip-kelip, kelip-kelip di ujung jempol salah satu kakinya. Itu yang paling minimalis. Karena dia bisa meniti sirat berarti muslim. Orang kafir langsung masuk neraka. Nanti cahaya yang diberikan oleh Allah di sirat tergantung amalnya. Masing-masing tergantung amalnya. Terang benderang, muamalnya luar biasa. Ikhlasnya, itibaknya, akhlaknya yang mulia dengan manusia sekelilingnya. Maka semakin bagus, semakin besar cahayanya, semakin terang kiri dan kanan. Namun semakin kemudian amalnya berkurang, zalimnya makin banyak, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Manusia muslim paling minimalis. Selama dia muslim masih dikasih cahaya. Selama dia muslim masih dikasih cahaya. Cahaya paling minimalis itu kelap-kelip di ujung jempol. Di ujung jempol kaki. Itu cahaya yang paling minimalis. Bayangkan, cukup enggak ini untuk ini di sirat? Kelap-kelip, kadang hidup, kadang mati. Demikian juga imannya, kadang hidup, kadang mati. Semangatnya, kadang hidup, kadang mati. Maka nanti cahayanya juga kadang hidup, kadang mati. Maka ini sangat tergantung dengan kondisi orang tersebut di dunia. Nah, kemudian di antara bentuk kezaliman kata Nabi adalah menunda-nunda bayar utang. Bayangkan, menunda-nunda itu artinya masih dibayar, nanti-nanti. Itu kezaliman, apalagi tidak bayar utang. Apalagi tidak bayar utang. Maka Nabi katakan di antara bentuk kezaliman adalah matul ghani, menunda-nunda bayar utang dari waktunya. Yakni artinya la yufi al insanu, seorang itu tidak membayar ma'alihi apa yang jadi kewajibannya. Wa ghaniyun, padahal dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit, tidak masalah. Karena memang habis duitnya, tidak ada untuk bayar utang, maka tidak dosa. Bahkan orang yang mengutangi punya kewajiban untuk ngasih tambahan waktu. Dan itu hukumnya wajib. Namun yang jadi masalah ada duit. Ada duit namun tidak untuk, tidak diprioritaskan untuk bayar utang, malah untuk jalan-jalan, malah untuk kredit mobil lagi, padahal punya utang-utangnya tidak lunas-lunas, ditagih nanti-nanti, malah kemudian ngedoki motor, ngedoki mobil, malah punya kreditan ini, kreditan itu, yang kebangetan lagi punya utang, malah kemudian nikah lagi, malah poligami. Utangnya tidak dilunas-lunasi, utangnya tidak bayar-bayar, kawin lagi, Pak. Bangetan ini. Dan itu dari bukan hanya berandai-andai, ini kenyataan. Ini kasus. Ya, maka ini kezaliman ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matul ghani zulmun." Menunda-nunda bayar utang padahal punya duit itu bentuk kezaliman. Dan betapa banyaknya orang yang menunda-nunda untuk menunaikan hak orang lain yang punya hak, yang ngutangi datang mengatakan, "Wai fulan, tri, mana berikan hakku, mana ansurannya?" Dia katakan, "Besok." Kemudian besok didatangi, bilangnya, "Besok lagi," dan seterusnya. Maka meskipun pada akhirnya dibayar, ini kezaliman. Apalagi kalau tidak dibayar. Fa inna hadzal dzulma yakunu dzulmatun yaumil qiyamah. Kezaliman semacam ini, menunda-nunda pembayaran utang atau bahkan tidak bayar utang, ini adalah tumpukan kegelapan pada hari kiamat nanti. Ya, demikian yang Nabi yang kita bahas, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa abda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.